الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke 87-88 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin tentang satu hukum, yakni halalnya makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Makanan yang halalan, halal zatnya dan halal cara perolehannya. Thayyibah, bermanfaat, tidak memudaratkan. Thayyib, halalan thayyibah. Halalan zatnya memang halal, bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala zatnya, seperti babi, anjing, dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala keledai kampung. Semua binatang-binatang yang bertaring, berburu dengan taringnya dan cakarnya. Demikian juga dari kalangan burung yang berburu mangsa dengan cakarnya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kullu di nabim minas siba wa kullu di mikhlabim minat tayr fa huwa haram. Semua binatang yang memiliki taring, dia berburu dengan taringnya, binatang-binatang buas. Demikian juga semua burung-burung yang berburu dengan cakarnya, maka haram hukumnya. Subhanallah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memakan yang halalan, halal zatnya dan halal cara perolehannya. Cara perolehannya artinya halal mungkin kita berburu dari binatang-binatang yang liar, atau mungkin kita mendapatkan hadiah, atau kita membeli. Ini cara perolehan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara menipu dan yang lainnya. Thayyibah zatnya bagus, bermanfaat, bernilai gizi, bukan sesuatu yang memudaratkan, membahayakan kesehatan, mengandung racun mungkin yang membahayakan dan mengancam nyawa, atau membuat sakit. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum." jangan kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik dari makanan-makanan yang Allah halalkan untuk kalian. Baik. Bukan cuma sekedar makanan, apapun. Suatu ketika ada beberapa orang sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau dan menanyakan kondisi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang sahabat ini mendapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya sederhana, maunya mereka lebih hebat dari itu. Setelah dikhabarkan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap sedikit. Maka seorang di antara mereka mengatakan, taib, fa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Di mana posisi kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ya sederhana ibadahnya. Barakallahu fiikum. Tapi beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Mestinya kita lebih semangat, lebih banyak ibadahnya dari Rasulullah. Maka seorang di antara mereka mengatakan, fa ana asumu abadan. Asumu wa la uftir. Aku akan puasa terus menerus, tiada henti-hentinya. Dan aku tidak akan pernah buka puasa. Baik. Maka yang satunya pun mengatakan, fa ana usalli laila. Maka aku akan puasa maka aku akan melakukan sholat malam sepanjang malam, fala arqud, dan aku tidak akan tidur malam. Dan satunya lagi mengatakan, wa ana tibla atazawwajun nisa, aku akan menghabiskan umurku dengan kesendirian, tidak mau menikah. Mau menghabiskan umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui kabar mereka ini, beliau mendatangi atau mendapati ketiga-tiganya dan mengatakan, antum taquluna kadza wa kadza, kalian yang mengatakan ini dan itu dari semangat kalian, ucapan kalian. Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana, adapun saya, fa asumu wa uftir, aku puasa dan aku juga berbuka puasa. Dalam artian tidak setiap hari aku puasa. Kalau beliau pengen puasa, puasa. Kalau tidak, tidak. Wa aqumu wa arqud, aku juga sholat malam dan aku tetap tidur juga. Tidak sepanjang malam, setiap malam melakukan sholat malam. Barakallahu fikum. Beliau sholat sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, setiap malamnya, tapi tidak sepanjang malam. Beliau sholat di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Dan kalau beliau tidak bisa melakukan sholat malam, beliau menggantinya di siang. Mungkin karena sakit beliau, atau sesuatu yang menghalangi beliau untuk melakukan sholat malam. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku adalah orang yang memiliki istri-istri. Aku menikahi perempuan. Aku juga tetap melakukan ibadah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. sebelumnya beliau alaihissalam mengatakan, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwanya di antara kalian. Akan tetapi aku puasa, aku juga berbuka, aku salat malam, aku juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Jadi kalian jangan mengharamkan atas diri kalian perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan adalah suatu yang dihalalkan oleh Subhanahu wa taala, tidur dihalalkan oleh Subhanahu wa taala, menikahi perempuan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga Allah mengatakan wa bataghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa bataghi. Baik. Usahakan, upayakan, cari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat dengan melakukan ketaatan, melakukan ibadah, amal saleh, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Dari makanan silakan makan makanan yang baik-baik, halalan thayyibah. Baik. Silakan memakai pakaian-pakaian yang bagus, silakan. Baik. Tentunya tidak ada tabdir di sana. Barakallahu fikum. Jangan lupakan bagian kalian di dunia. Silahkan kalian makan, silahkan kalian tidur, silahkan kalian berkeluarga. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Dan jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sederhana. Baik. Ibadah juga demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal gulu, hati-hati kalian dari berlebih-lebihan. Baik, gulu melampaui batas, berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fi din. Sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian karena mereka gulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Baik. Sesuatu yang ditambah-tambah. Kemudian Allah mengatakan wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah oleh kalian apa yang Allah rezekikan kepada kalian, halalan thayyiba. Makanan yang halal. Seperti kita katakan tadi, halal zatnya, halal cara perolehannya. Thayyibah bermanfaat untuk kesehatan. Karena makanan ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada seseorang. Sehingga tidak sembarangan kita memakan makanan. Ada aturannya. Dan yang diharamkan pun sangatlah sedikit. Tidaklah Allah mengharamkannya kecuali karena padanya ada kemudaratan. Allah mengharamkan darah. Allah mengharamkan bangkai. Allah mengharamkan babi. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya. Subhanallah. Tidak Allah mengharamkan yang demikian kecuali mudaratnya ada pada manusia, ada untuk manusia. Sehingga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Barakallahu fikum. Adapun kalau kita meninggalkannya ya karena selera, maka ini bukan perkara yang barakallahu fikum dilarang. Kita tidak menyenangi sesuatu ya karena tidak selera kita atau bukan sesuatu yang biasa kita makan, Maka itu lain cerita. Seperti ketika Rasulullah SAW disuguhkan kepada beliau daging bab, ini biawak padang pasir, dab namanya, yang orang sana memakannya sampai sekarang ini. Disodorkan ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu, ya Rasulullah, ini daging dab. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk memakannya. Di situ ada beberapa sahabat langsung bertanya, aharamun huwa ya Rasulullah, apakah daging dab ini haram? Qala la, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak haram. Walakinni ajidni a'afuhu, akan tetapi aku mendapati diriku, aku kurang senang dengannya. Barakallahu fikum, bukan seleranya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyodorkannya kepada para sahabat, dan sahabat pun memakannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin perkaranya karena pertimbangan kesehatan. Barakallahu fikum. Seorang ketika masih sehat, ya mungkin berbagai macam makanan masih bisa dia konsumsi. Tapi ketika dia sudah bermasalah kesehatannya, ya mungkin dia harus pilih-pilih makanan. Karena walaupun bagus, tapi karena kondisi kesehatannya tidak lagi memungkinkan, boleh jadi memudaratkan bagi dia. Kalau orang sehat mungkin dia akan mengambil manfaat daripadanya, tapi ketika dia sudah sakit maka dia harus menghindarinya. Dokter akan mengatakan, kau jangan makan yang manis-manis lagi karena gula darahnya sudah tinggi. Barakallahu fikum. Demikian juga makanan-makanan pemicu asam urat, makanan-makanan pemicu kolesterol dan yang lainnya. Wallahul musta'an. Subhanallah. Halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Barakallahu fikum. Halalan tayyiba. Dan yang dihalalkan ini sangat banyak. Barakallahu fikum. Yang diharamkan sangatlah sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya dan jauhkan diri dari larangan-larangannya agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan, dan jika sekiranya kalian memang betul-betul adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini yang kita bisa sampaikan di dua ayat ini tentang masalah makanan. Barakallahu fikum. Makan dari yang baik-baik, yang halal, yang dibolehkan, dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.